الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Dan al-muallifu rahimahullah ta'ala menyebutkan 14 rukun. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallifu rahimahullah al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima. Fi wajibatiha. Tentang kewajiban-kewajiban di dalam salat. Wa wajibatuha tsamaniyatun. Dan hal-hal yang diwajibkan di dalam salat itu ada 8 amalan. Apa perbedaan antara wajib dengan rukun? Sementara yang kita sebutkan sebelumnya dari rukun-rukun salat juga pada hakikatnya merupakan hal-hal yang diwajibkan di dalam salat. Nah, di sini beliau hafizahullah ta'ala kan menerangkan perbedaan antara wajib dan rukun. Kata beliau, tabtulu salatu bitarkiha amdan. Hal-hal yang diwajibkan di dalam salat itu, salat menjadi batal apabila seorang meninggalkannya dengan sengaja. Wa tasqutu sahwan wa jahlan. Dan menjadi gugur kewajiban tersebut apabila seorang lupa. Lupa mengerjakannya. Atau dia tidak mengetahui hukumnya. Jahil. Adapun jika dia mengetahui hukumnya bahwa itu wajib lalu dia sengaja meninggalkannya, kata beliau, batal sholatnya. Jika dia sengaja meninggalkan. Namun kalau dia meninggalkannya karena tidak mengetahui hukum atau karena lupa mengerjakannya, maka sholatnya tidak batal dan gugur kewajiban tersebut. Wa yajibu lis-sahwi anha sujudus sahwi. Cukup disempurnakan atau diganti dengan melakukan sujud sahwi. Wajib bagi orang yang lupa dari melakukan hal yang diwajibkan tersebut, cukup baginya melakukan sujud sahwi. Fal farqu bainahu wa bainal arkan, maka perbedaan antara hal-hal yang diwajibkan di dalam salat dengan rukun-rukun salat, anna man nasiya ruknan lam tasihha salatuhu illa bil ityan bihi. Bahwa orang yang melupakan rukun itu tidak sah salatnya. Kecuali dia harus mendatangkan amalan tersebut, rukun tersebut, seperti misalnya membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat. Seorang lupa membaca, maka rokaatnya tidak sah. Ya, rokaatnya tidak sah. Meskipun dia lupa. Amma man nasiya wajiban ajza'a anhu sujudus sahwi. Adapun yang lupa dari hal yang wajib, dari kewajiban-kewajiban sholat yang tidak sampai kepada tingkatan rukun, maka itu dicukupkan dengan melakukan sujud sahwi. Misalnya seorang lupa duduk di rakaat yang kedua untuk tasyahud pertama, salat duhur, salatul asr, atau salatul maghrib, dia lupa sujud, dia lupa tasyahud yang pertama, akhirnya dia langsung berdiri dan dia telah sempurna berdirinya. Maka apabila dia telah berdiri, dia tidak perlu kembali lagi untuk duduk, karena dia telah sempurna berdirinya menuju ke rukun yang berikutnya. Maka dalam hal ini dia tidak perlu lagi duduk, ya, dan dicukupkan dengan melakukan sujud sahwi. Dicukupkan dengan melakukan sujudu as-sahwi. Sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan dari hadis Abdullah bin Buhaynah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini wajib. Tapi kalau rukun seorang lupa, maka tetap tidak dianggap rakaat tersebut dan tidak dianggap sholat tersebut hingga dia mendatangkan rukun-rukunnya. Fal arkanu awkadu minal wajibat, maka rukun-rukun itu lebih kuat hukumnya daripada hal-hal yang diwajibkan. Wa bayanuha 'ala an-nahwi at-tali, adapun hal-hal yang diwajibkan di dalam salat berikut ini, yakni 8 menurut beliau hal-hal yang hukumnya wajib di dalam salat. Yang pertama, jami'u takbirati ghaira takbiratil ihram, seluruh takbir-takbir di dalam salat selain dari takbiratul ihram, selain dari takbiratul ihram. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah takbirat al-intiqal, takbir berpindah dari satu rukun menuju ke rukun yang lainnya. Takbir perpindahan. Maka takbir-takbir perpindahan ini, takbiratul intiqal, hukumnya wajib. Meskipun tidak sampai kepada rukun, tidak sama hukumnya dengan takbiratul ihram. Wa huwa ma yusamma bi takbir al-intiqal, yaitu yang disebut takbir al-intiqal. Li qawli Ibnu Mas'udin, berdasarkan hadis atau perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'ud. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, di sahihkan Al-Albani rahimahullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada setiap kali ar-rafa', ketika dari rendah menuju ke tempat yang tinggi, wa khafdin, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas seperti seorang yang bangkit menuju ke rakaat yang kedua, atau dari sujud menuju ke duduk di antara dua sujud, dari atas ke bawah seperti dari i'tidal menuju ke sujud, dari duduk menuju ke sujud, dari takbirat al-intiqal, wa qiyamin wa qud, dan setiap kali hendak berdiri dan duduk. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertakbir pada perpindahan dari satu rukun menuju rukun yang lain, terkecuali nanti ada pengkhususan, yaitu pada saat ruku menuju i'tidal dengan ucapan sami' Allah liman hamidah. Wa qiyamin wa qu'ud, pada saat berdiri demikian pula pada saat duduk beliau senantiasa bertakbir. Faqad wadama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam alaihi ila ammata, dan ini rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau meninggal. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, menunjukkan bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu amalan di dalam sholat dan tidak diketahui bahwa Rasulullah pernah meninggalkan amalan tersebut. Dan tidak diketahui pernah meninggalkan amalan tersebut. Maka amalan itu hukumnya wajib. Jadi dalam sholat, demikian pula dalam menunaikan manasik haji, itu ada hukum-hukum khusus. Selain dari amalan sholat, selain dari amalan haji, ada hukum secara umum. Al-aslu fi af'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha lil istihbab. Asal hukum dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menunjukkan wajib. Menunjukkan sunnah. Asal hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada selain sholat, pada selain haji. Namun dalam amalan sholat, amalan haji, itu ada hukum khusus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikuti beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik kalian. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perbuatan yang beliau lakukan di dalam salat, demikian pula di dalam amalan-amalan haji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, maka terus menerusnya dilakukan amalan tersebut menunjukkan wajibnya amalan itu. Nah, dalam hal ini termasuk takbirat al-intiqal. Tidak didukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau meninggalkan takbir perpindahan antara satu gerakan menuju ke gerakan yang lain. Maka terus menerusnya amalan tersebut menunjukkan wajib. Dan ini madhab al-Hanabilah yang mengatakan wajibnya takbiratul intiqal. Ini madhab al-Hanabilah. Adapun selain al-Hanabilah dari madhab al-Jumhur, Jumhurul Fuqaha, mereka berpendapat bahwa takbirat al-intiqal hukumnya sunnah, mustahabbah. Namun yang zahir wallahu ta'ala a'lam, hukumnya wajib sebagaimana yang disebutkan. Dan dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fayadha'u al-wudu thumma yukabbir wa yahmadullah azza wa jalla. Tidaklah sempurna sholat seseorang dari manusia sampai dia berwudu, lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia bertakbir, yakni takbiratul ihram, lalu dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dia ruku' dan tuma'ninah ketika ruku'. Lalu Nabi mengatakan lagi, thumma yaqul, lalu dia mengucapkan Allahu Akbar, thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasilu, lalu kemudian dia sujud sehingga tuma'nina, gerak apa, tulang-tulang belulang, yakni kembali kepada posisinya masing-masing. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak sempurna salat seorang sampai dia mengucapkan Allahu Akbar, sampai dia mengucapkan Allahu Akbar, yakni pada takbirat al-intiqal, takbir-takbir perpindahan. Ini merupakan kesempurnaan salat yang menunjukkan wajibnya seorang bertakbir setiap kali perpindahan antara satu gerakan menuju ke gerakan yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, qawlu sami'allahu liman hamidah. Ucapan sami'allahu liman hamidah lil imami wal munfaridi. Bagi imam, imam salat, demikian pula bagi yang salat sendirian. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah wajib. Adapun bagi makmum nanti ada hukum tersendiri berikutnya pada poin yang ketiga. Li hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadith Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yukabbiru hina yaqumu ila salah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bertakbir ketika berdiri untuk salat, thumma yukabbiru hina yarka', kemudian beliau bertakbir ketika ruku', thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah, kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah, ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari raka'at, dari ruku' maksudnya. Thumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian begitu dia berdiri tegak, maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam selalu mengucapkan ini, sami Allah liman hamidah, ketika hendak i'tidal. Oleh karena itu Al-Hanabilah, pendapat para pengikut madhab Al-Imam Ahmad, mereka juga berpendapat wajibnya mengucapkan sami Allah liman hamidah, menyelisih pendapat jumhurul fuqaha. Sebab jumhurul fuqaha mengatakan mengucapkan sami Allah liman hamidah bagi imam, bagi munfarid yang salat sendirian, hukumnya sunnah. Namun yang zahir wallahu taala alam, hukumnya wajib. Baik, sampai di sini insyaallah kita jelaskan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.